Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, puji syukur hanyalah untuk dan miliknya. Hamdan wa syukrulillah, semua fakta, data, kenyataan itu pun berawal dan berasal dari sisi kehendaknya. Tak enak dirasakan di perjalanan kehidupan, senyumi aja, semua akan cie-cie pada waktunya. Hamdan wa syukrulillah, setiap ubun-ubun kita ada dalam genggamannya. Hati-hati hidup, besar kepala, nanti tidak masuk helm. Hamdan wa syukrulillah, jutaan triliun sel dalam tubuh setiap kita pun ada dalam kendalinya. Hamdan wa syukrulillah, kenapa kita harus bersyukur dan senantiasa memujinya kapanpun, dimanapun, sedang apapun, karena kita akan kembali kepadanya. Rekituwae. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, falan tajida li sunnatillahi tabdila. Al-Ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul hawaij fa innal umura tajri bil maqadir. Temanya lucu kayak yang ceramahnya. Kan Ustaz Epi mah racing ya, racing katan daripada lising liar jeung pusing. Naon sih tad rekitu wae teh ada maksud, ada dong. Maqsidul lafdi ala niyatil lafid, maksud satu lafad itu tergantung yang melafadkannya. Seperti Anda mengatakan bisa, beda bisa menurut Anda dan arti bisa menurut saya. Kalau bisa menurut saya dapat, kalau bisa menurut Anda kan racun, gitu kan? Bisa aja pajeng payung, pajeng payu, beda tergantung niat yang melafadkannya. Oke, okay? Rek itu wae, rek itu singkatan rencanakan kehidupan. Kitu kuatkan iman. Pohdoy eh. Rek kitu wae, atuh daku juga manusia. Rek rencanakan kehidupan, kitu kuatkan iman, tingkatkan ukhuwah, wae wallahu alam ea. Ya ya tuh sok. Karakter tafsir sekeren apapun para mufasir mentafsirkan tafsir-tafsir yang mereka tafsirkan, ujungnya enggak sombong. Wallahu a'lam. Ayo urang mah wallahu a'lam deh. Cana naon geus wallahu a'lam? Soal Epi ngaji teh enak wallahu a'lam. Ngaji judul geus naek ya. Sudah di-share kecuali kalau sakit. Alhamdulillah masih dikasih sehat. Nikmatani magbunun. Dua nikmat yang cenderung mayoritas manusia banyak lupakan. Satu as-sihat, syukuri nikmat sehat, karena tidak sedikit hari ini saudara kita yang terbaring sakit karena penyakit. Doakan mereka. Allahumma rabban nas hadihi bil ba'sya ishbi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'a la yugadiru saqama syafakillah. Allahumma shfi, Allahumma labasa tahurun, dan seterusnya. Lain apa baturan gering dah sehatan motoran wae penting. Tah keur ngomong gitu jeung keur ngadoa nu bieu teh sarua powerna mah. Maka rek itu wae, setiap detik yang bergulir itu harus berarti jadi investasi di akhirat nanti, menjadi suatu yang kita banggakan sebagai deposito bukan despacito. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan sedetik saja. Diminta sedetik hari kamari di dunia kamarana wae gaya. Dipake sare. Tesian buruk panon sarewae. Suganti ngaji teh meratikun kieu. Si orang memang si eta mah pinter, sarena bari benta. Ketahuan dari mana Ustaz? Eta ditanya Malik nanya, "Mang, naon diterangkeun bae?" "Apa?" Bari ngacai tadi. Berarti ngajina teh ngaji her eta mah. Balik ngaji panon beureum juga mujair. Sok nunanya, "Di mana mang ngaji?" "Nah panon beureum sedih ngajina, pret." Jong orang mah ngaji seserian wae. Sedih di mana hordeng. Nerangkeun naon nitah bener nyarek salah. Nyerap atuh mang nyerap kanu kerah. Si ate rek ngaji rek nyen peta. Meskipun gambarna nggak bentuk. Di sini lahir tarah, di sini lahir larangan tahdir mentahdir, apalagi dahdir mendahdir. Oke. Maka setiap detik harus memiliki arti, masa harus bermakna, waktu harus bermutu. Wal asri, demi waktu, setiap manusia dengan detik yang sama bernasib berbeda. Rek itu wae, rek ulin wae, memang kahirupan kaulinan lahun walaib, tapi tong diulinkan kahirupan, apalagi diulinkan perasaan. Oh, so sweet. Saya di operasi gabungan SIM kan anyar SIM A SIM C, operasi gabungan apalnya polisi kanu anyar SIM nama teu daek nilang sana jangan dikitu-kitu ge kokok kokok cik saya teh kepala Ustad Epi pas diharap nama polwan bu tilang mah Ustad Epi ditilang tilang atuh bulan please minimal tilang perasaan. Rek itu wae. Dokter Os ge maot. Tong ada wae hang maot keureuh deui. Innamal amalu bil khawatim. Hati-hati dengan amal terakhir. Dicatat medak judulna. Rek itu wae, rencanakan kehidupan, kuatkan iman, tingkatkan ukhuwah. Wallahu alam kita berujung mati seperti apa. Ayo tukang roti suuk, keju, roti pisang, roti kacang. Tabrak kereta di kala condong kerebek kerebek sakarat lakinu maut takum datangi talkinkan buru bising maut la ilaha illallah kadon kantun suukna cenah daung apoena dagang roti suuk jadi maut nage mencapkan kantun suukna cenah rek itu wae ngaji. Ame ngarti, lain ngaos karena pangaos. Pangaosan mah karena pangaos, kahartos karena dahareun jeung artos. Sabar ustaz saja memang odong-odong. Sakuriling 3000. Ngaji ngaji ngaji ngaji. Ngaji mah supaya ngarti, surti menelusuri hati. Cie. Ya, waktu awal-awal di Alatif dulu ya, ada gerakan belusukan ya sidak operasi mendadak bilang Alatif nongkrong ah mending jadi amal ya lebar waktu pakai nongkrong tepuguh ya wudu wudu wudu saya nu sebelah orang rek ngilu kemana ta dakwah on the street dados dados kemana blok S blok S sari tem black sari tapi singkandol mang wudu namang penampakana jarwara di ditu mah siap tan oke lah sip. Sok buka kupluk, bapak ikan menang sebera, kurang charity kaditu, cari ukti-ukti. Dulu sama Kang Kiki Briges tuh ya, saya datang. Saya belah mana? Sebelah dia, sebelah itu. Bawa saksi bising fitnah, karena beda persoalannya, alus mana preman maut di masjid, yang ustad maut di tempat prostitusi, alus mana? Jawab lain jumaahan atau? Alus mana Kang? Preman. Apa alasan anda? Husnul Timah. Husnul Timah apa itu premana? Apa itu mautna kunaon? Mau ampli mang? Belum tentu mang. Maut di masjid. Nye? Mun mautna keur ngising bari teu dibanjur. So. Rek itu ae. Ada kisah ini keren. Dulu dia taat agama tapi resah dengan ketaatannya. Hayang jodoh we diuji ku Allah telatna nya jiga urang-urang lah nuaya di dia gitu. Canggeun ngali beungeutna. Besok ada tema tuh jomblo tiba heulanya. Bada asar datang deui tong bosan sugane maot di masjidnya. Hadet. Hadet maot di masjid. Ti heulanya. Besok. Akhirnya ya ikhtiar. Kata gurunya, jodoh kamu tuh bukan di sini, di sini mah satu frekuensi. Karena kamu punya ruh dakwah, pergilah ke tempat prostitusi. Teka arti kan? Kadang harus tidak sama dengan orang lain, just the way you are. Karena mau wudhu ini teh. Ternyata ada si pasien yang masih ori, belum tersentuh, ketemu di warung sekitaran prostitusi teh. Berceritalah. Ternyata si perempuan ini begitu terdolimi oleh keadaan. Ya, susah mencari ekonomi penghidupan, lalu tidak punya sanak saudara keluarga, hanya memutuskan untuk mengambil profesi itu, PSK, penjual sangu koneng. Ya. Yang tidak dapat dana jam sostek, ya. Diurang mengenah bahasa maksiatnya, dilembut-lembut, pelacur disebut PSK, pekerja seks komersial. Jadi bangga migawena teh, putra ibu mah di Bandung tos 10 tahun jantan PSK, cerancet. Sok ngiriman tiap bulan ke ibu. Nanging tekenging dana jam sostek, dah atu PSK. Pelacur wek itu. Nih korup bangsat sebut koruptor di urang mahnya. Jadi bangga migawena teh, aku koruptor. Bangsat wek itu. Coba amun kahadean mah rek itu wae ngaistilahkeuna, saya sakit hati dengan Rohingya, urang kurban mencit domba mencit sapi, itu mencit dulur urang. Nyeri hati ta Instagram saya error tah, bisa anu nga DM tadi jawab hiji loba ting, memang tuh bisa dijawab. Ketika saya uploading malam-malam kasus Rohingya yang nyatakan hoax padahal asli, itu langsung error, seperti ada dua akun. Maka hati-hati ya, bising muncul tiba-tiba fitnah. Terus ketika saya klik Play Store, loba ngaran saya didinya banget pa balatak. Sengaja saya terangkan sebagai verifikasi bising, ayah nu butuh Ustaz Epi, jadwal udah full book. Kita ge mun kaumuran, tiap hari saya bayar hutang, hutang janji, hutang jadwal, udah full book, udah penuh. Sampai saya gak punya jadwal untuk istri saya, apalagi untuk istri muda saya. Docan ayah. Can ayah menyahun. Tong bebe aja, iya. Udah mati kasep ge payu. Pada KGM ganteng-ganteng mubazir. Tak wudu-wudu sese banget. Nyeri hati ku Raisa dengan pernikahannya yang si Harmisnya. Saya searching atau ngupahan hati ada SMM on di si Etama. Klik Istana Saraswati. Terjadi gangguan jaringan. Jawa dihanap na ya tulisan, pariksa lagi banget. Memang terpantas orang yang istana mah. Ya. Jadi error yang saya khawatirkan dari sosial media saya, Facebook mah geus lapor wae anu ngahacker, terus muncul akun-akun yang tidak berizin. Khawatirnya bukan itunya. Saya mah resep wae jadi viralnya banget pa balatak di mana-mana. Nya ge teu maraya royaltinya. Paurna ada yang butuh Ustaz Epi, Ustaz Danan dulu pernah dapat. Ustaz Agim pernah. Jadi di penta DP, sok Ustaz DP mah gampang lewat orang, DP na sekian. Dan sorry ya, sorry to say, aku gak pasang tarif. Terlalu murah kalau ditarif. Misalnya orang narif 10 juta, menjelma rek-merek 50 juta jadi terjadi. Bener gak? Bener gak? Terus orang sok nuduh, Ustaz dijual ayat ku harga nu seutik, maka bayarna mahal tuh. Ulah nuduh Ustaz ngejual ayat ku harga seutik, bayarna sing mahal. Jadi tidak termasuk pelaku penista agama. Ya Ustaz ini begang, watir, ngabatin. Ya, makanya artis dangdut. Terus saya ingatkan ya, jadi kalau ada sok butuh, lalu sok dilayani enggak. Saya manajernya Riden dan Wiki. Soki uruski liur orang, mesti bisa merit hak tubuh ke diri orang sorangan. Tadi mestinya soal subuh berjamaah sama NMAC community di Giracaraka, akhirnya batal karena saya malam ngobrol sama Sunu Mata ya, sampai jam 2:30. Ya sudahlah, jadi leles. Akhirnya leles karena kecapean di gelangnya tuh heras-heras. Leles weh. Nya maksudnya di gelang sih. Kan saya mah mau ngaudangkan santri di pesantren, tara ku pisik, ku harewas weh. La ilah. Ku langsung nejek. Kalimat sakti atau la ilah ilah aslina. Ya, Jadi gitu wae, hati-hati. Nah, saya teh cerita yang tadi. Ini inspiring. Jo sidak weh. Jadi ah sepi cenah tad. Nya geus balik deui weh. Berarti memang tahu mau ada sidak. Tapi saya teh balik teh ngilu salat di Darut Taubah tahu ya. Di Saritem, Black Sari, masjid di tengahnya Darut Taubah. Rumah orang bertaubat di sana. Balik tidinya sekitar beberapa rumah dari masjid itu aya beo. Lucu beona teh calemeng. Ge Ustad Epi. Cuman jorang. Urang teh Ustad ngaliwat ka beo eta mah disebutna teh RW, RW. Cek saya teh urang jerah jadi RW. Mini bentes kieu. Terus nying nying. Blok blok, kancing coplok, kancing coplok. Kancing coplok, kancing coplok teh. Bu, ieu beo lucu kieu. Mohon Ustad cenah. Eta teh meserna teh 3 juta. Da kapungkur mah tiasa wirid, tiasa zikir la ilaha illallah. Apa surat An-Naba cenah. Maka ibu 3 juta ke beli weh. Maka burung itu ya sekelas beo kalau beriman bertakwa hargana naik. Hari Senin harga naik. Benar kata Allah yarfa'il lahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Al-Mujadilah ayat 11, makanya Iqra. Kalau ingin naik derajat baca, panon daging jadi. Baca, tabaca. Iqra kitabaka, baca rekeningmu. Al-yauma 'alaika hasiba, sebelum satu hari datang hari kamu membaca menghisab rekeningmu sendiri. Urang mah loba maca rekening batur. Iqra baca. Bisa maca. Amaya tasalun, amaya tasalun. Hayang kapungkur nama ieu rek ka mana kitu Ustaz? Lailailah. Astagfirullahaladzim. Nah, Abu Ena jadi jorang, tinggal lingkungan di dia atuh Ustaz. Sapopo Ena tingali mana jawe, maka hirup al-musahabatu tasrikul tabi'ah rek kitu wae, rek salah gaul wae hayang maot keur kikituan. Teu nanaon kan? Sok. BOG nu tadina soleh disimpen di lingkungan nu salah mah hampir jadi suluh rek di duruk kunu bogana dangerakeun atuh. Anu ngaliwat awewe paramek cenah. Naon disebut obat lieur eta? Rek di bale doga awewena ge. Ulah teteh, ceteh. Bu peser we ku abdi urang pasantrenkeun. Al-musahabatu tasriku tabi'ah, hati-hati persahabatan mencuri tabiat cacakan manuk gaul di nuk itu mah germanya tong boro manuk beo didinya mah manuk urangnya kadang beo eyangna keluar wae didinya sok Ustad bantuna sebera ibu meser sebera asin mirah ting ditawis da nge saya ka Ustad lah ngerakin sama ayat tamu mah komo nyangga saya dibeli wae beo teh 200-nya bu, tapi Ustad doangkan beona sing solehnya ku Ustad mah, insya Allah kan bu abdi gaduh acara gapleh gaul tapi soleh, orang gaul kenjung nusa roleh, tapi hati-hati gapleh ge dicagap, leles, paeh wudu mereka cobak-cabak teh nyengges, bawa turungan ku kaos endorse-nya, nungges gombrang bawa kanu motor ganeng di jalan teh cing, opok, cing, opok. Angus nih simpen nih di gigirin balong di pesantren di Jumbrung dilatih nggak isuk. Assalamualaikum bere cau. Assalamualaikum mulai berubah di habit nate sing sabar tawasso bil haq wa tawasso bis sabr. Assalamualaikum bismillah baru luncatan mayata salun udah pernah boga dasar namanya salun. Dibalikin deh file nah gitu la ilah illallah naik tah baturan pi lucu beo atuh menang latih nya jual mah can iya masih kena aya energi negatifan ke diruk yang lah dikeruk make uyah tapi ayo urang ewe baru dah kan ngariung ya kasar baru dah ke sekitar lemot ke kasar di sore deh kancing coplok di kancing coplok tentu nak ewe baturan kadinya datang. Tapi barudak ngariung wae sisi balong. Naon sih tingali wae beo lucu menang nguliti saritem. Sete cik ningali. Pekte eta barudak kelas bebaturan Pak Epi rek ningali. Pas ningali bebaturan saya langsung komen, "Pak Budi apa kabar? Pak Budi apa kabar?" Urang rewas. "Bu, Tapi mana sok kasar hitam? Oh, sia iwa cina. Oh, sok orang jujur, oh sok. Ngabangikin brosur motor cina. Oh, itu memang sales. Palingan bewa apalun cina. Tuh nya, kan itu balik banyak, bewa apalun. Hati-hati gaul mang, saya udah susah maksiat di Bandung. Saya mah mau memutuskan besok hari lusa nanti pakai nikob saya mah, rek pakai cadar. Non, saya maksiat, lo bantu wawu. Kerdahar, saya depi ya, ya, saya boleh foto, mangga. Dan, saya foto dong saya, sok. Jadi radar nak, aing dari kolong. Jahaya. Lalu gimana nasib Beo itu? 3 bulan lancar. Jadi si ibu teh diberi video nanu ngajuan teh bu. Nya alhamdulillah. Ustaz, peserdi ku ibu menyi teh. Menang hese ngadiklat, ngadidik jeung ngalatih. Sok. Atos saya teh mun balik gawe teh. Setoran ayat kan dia teh. Jadi hafid Beo yang hafid. Sampai ada jamaah datang, Ustaz, keren, belilah. Ustaz, beli seberapa? Jujur, belinan 300, tapi si ibu harita belinan 3 juta. Belilah aku saya 4,5. Curangnya anu lebih diurang, stres, loba duit, pengen butuh apa. Sok, cek saya, teh. DP anu lah, bising kubatur. Batian kan, 300, dibeli 4,5, seberapa? Tak ngalatih, supaya menang fadilah keutamaan. Suk-isuk. Sebrotan gitu, ah sholat duha luluncatan, celemeng lay-lay loh, lay-lay loh, di rokat kedua lay-lay kiyak, kiyak, lay-lay kiyak, kiyak, wah nge sholat ilfi langsung aing pohon nutupan kandang nak iya mah kucing asli nak sat oa sholat di gancang gue assalamualaikum, bener ngaplek banget langsung hasem dah pucat nges ayo nawar 4,5 DP nges disakuan nges dijajankan sawar posisi barangnya pai gaple kaca gap leles pai ku ucing digabru barudak langsung ngestad meli dewe bakalan tadi kopo loh ba ngumpukun duit 750 sorry bray lain sedih karena pai nara pai mah ajal. Kulu napsin da ikotul maut. Kulu man alai hafan. Kulu ajali musama. Orang man sedih ti eta beo. Naon cik. Payah nanti nyebut la ilaha illallah. Kadon kiyak. Kiyak. Orang paur baru dat gaple. Maut nanti nyebut la ilaha illallah. Nyebut anjing. Bro. Ba. Bray. Bro. Aisyah dahar naon kulu nafsin da'ikotul maut maka Nabi menyatakan innamal a'malu bil khawatim hati-hati dengan amal akhir yang jadi mistis di kajian ini kita tidak tahu sedang apa dan di mana itu lagu kematian kernaon kerkumaha tiba-tiba maut ker ngadung kaleci cetak pae curugna potong ada nyintrek batu ker kobak pae apa kobak nu apa kobak ngeskolot berarti ker ngusep mancing mania ya pae kabetot gurame nyalakan gurame Izrail nyuntrungkan siang ngusep wae. Maka ikro baca berapa giga lagi kuota usia kita bray berapa giga lagi sisa umur kita bro kumaya reki wae rup teh sok jaga wudu sebelum diwudukan ame cahayaan juga bohlam tuh sholat maghrib can barata wudunya awas lebar tahan cai pinuh itu keutamaannya luar biasa menunggu isya dari maghrib tuh itikaf pahalanya luar biasa. Menunggu waktu sholat, kamu baca Quran heula setiap huruf kebaikan itu merukyah energi negatif. Maka innalladzina yatluna kitaballah, siapa yang selalu membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, mendirikan sholat, wa anfaqu mimma rajaqnahum sirran wa alaniyah, charity, memberi, tijaratan lan tabur, pekerjaan mana lagi yang anti rugi selain yang tiga tadi? Kontrol harian teh, everyday. Ayat teh maca Quran, ayat teh sholat tepat waktu berjamaah, ayat teh empati, peduli, memberi solusi, charity, bukan hanya cerita. Nah, halampang kana awak naoge. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Rubah pola fikir, ikra, baca. Nanti ada lagi, kalau digali terus Qurannya, ada tilawatan. Tala yatlu tilawatan, baca juga artinya, tapi baca sambil mengikuti frekuensi kemana arah bacaan itu secara arti tafsir. Maka beda ikra jeung tilawah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, aqimus shalah, salat mah kudu maca heula Quran. Eta salat naon diparentah teu? Seperti kamari Idul Adha ya, kan Jumat ya. Yang paginya salat sunnah Idul Adha boleh, siangnya tidak ikut Jumat. Bagaimana dengan sholat duhurna? Ngeus mun Jumat nanti nya duhur ge henteu. Karena Jumat pada duhur pada waktu Jumat itu diganti oleh Jumat. Ini ada rukhsah keringanan dari Rasul, kalau hari Jumat Id itu sama dengan dua Id, pilih salah satu Idnya. Kita ikutan pagi. Menang tengiluan berang ge, tapi rek ngiluan mah sok we. Da kamari ge saya Jumatan di Alatif. Rasul mah Jumatan, tapi ulang ngahakimin uta Jumatan bising ngiluan sholat sunnah Id pagi-paginya. Beda deh jeung nu tara sholat numpang beket teu jumaahan teu nanaon da saya mah tara sholat. Jadi keur nu kafir mah teu sholat ge teu dosa. Nah ustad, yeuh darajana dosa si eta mah atuh. Keur nu kafir mah teu jumaahan ge teu dosa. Naon da si eta mah ashabun nar, nu boga neraka. Asup neraka ge tambah hisab. Teu ditanya deui saya sama. Tiup langsung, huh. Nya ulah numpang beken. Nah, oh, aya seseleke teh budak urang nu geus ngaku hijrah. Ustaz menang teh saum Arafah jeung saum menang teh saum Arafah dihijikeun, diduetkeun jeung saum Senin Kamis. Cik saya teu nanaon ngananaonan. Ai malaikat mah lain tukang kiridit mah pahili nyatet. Nah, karena sudah waktunya Isya, saya kembali setelah sholat Isya nanti ya. Pertanyaan disiapkan. Itu saja dulu. Alhamdulillahilladzi biijatihi wa jalalihi tatimu shalihat. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih ya Allah masih diberikan kesempatan untuk menikmati jamuan rahmat-Mu berupa kesempatan untuk menghela nafas yang setiap helanya mengurangi jatah kuota usia setiap kita. Nikmatani dua nikmat yang terlupakan, as-sihat dan al-farog, nikmat waktu luang. Orang Rohingya sempit, disisit, dipencit, orok dituduh teroris, perempuan dinistakan, diperkosa. Maka kemarin sempatnya ada yang rewel tuh yang komen di uploadan caption saya tuh, Ustaz seperti tidak peduli Rohingya. Ya, jauh di mata dekat di doa. Nu ulama tuh bersyukur, rawat gigimu ke dokter gigi rutin, ulah ngejedud kakara ingat ke dokter gigi. Bisa jadi besok-besok kita di seperti Rohingya kan. Akhirnya saya jadi paham kenapa harus berbineka tunggal ika, karena kita mayoritas. Mau minoritas mah mah kalem sieun tong sieun Islam mah balalager walaupun mayoritas, betul enggak? Tapi kebayang enggak kalau kita di sini minor? Ngeri. Doakan ya saudara kita ya. Mereka butuh dana dan doa. Ini bukan masalah etnik. Surat Al-Buruj ayat terakhir, tidak ada pembunuhan kecuali masalah keimanan. Rek itu wae pemahaman teh. Faktanya hari ini menyakitkan. Kebersyukur atas nikmat umur. Rek kitu wae, rencanakan kehidupan, kuatkan iman, tingkatkan ukhuwah, kebersamaan, berhenti saling mencaci, mendengki, bising maut keur pasea. Tong dipayahan urang mah, teu dipayahan ge payah sorangan. Hideung aslina, ngancan hayang. Sok wae ti hareula. Ya, jangan saling mengejek, mari saling mengajak. Jangan saling menghina, mari saling membina. Jangan saling mencaci, mari saling mendaki. Hindari mendengki. Jadi pelopor, jangan jadi pelapor. Biar bertahan yuk bertuhan. Sembah sembuh. Ya. Cintai, jangan kau dengki. Ya, fahami bahwa semua akan berakhir. Ngerilah pokoknya mah. Sedikit curhat tentang keadaan ya. Waktu iman rahimakumullah. Dalam sebuah ayat di Al-Qur'an Al-A'raf 179, Mang Deden bantuan Mang. Rekitu wae hirup teh. Panona sarua, hatena sarua, celina sarua, tapi kenapa nasib kita di akhirat berbeda sehingga Allah mengabarkan kehidupan setelah kematian, akhirat setelah dunia, termasuk yang pulang kemanakah kita? Rekitu wae hirup teh, yuk. Walaqad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins lahum kulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubasiruna biha walahum يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jangan lalai. Jangan menjadi Batman, manusia lalai. Celi daging jadi, hate batu, panon halogen teh. Hurung tepuku. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, celi lemer. Batur adan ieu edan. Ya. Menggunjing tiap hari, sibuk dengan urusan orang lain, hati-hatilah, capek, udahlah, sekitu wae. Mending perbaiki diri. Illa man ata Allah illa biqalbin salim, hanya yang hatinya bersih yang akan berhak melihat wajah Allah sebagai bonus di akhirat setelah masuk surga. Itu puncak nikmat, bukan surga dan fasilitasnya ternyata, tapi melihat wajah yang menciptakan surga. Mau melihat wajah Allah seperti kalian melihat wajah Ustaz Debi, leluasa kia. Itu bonus tertinggi. Maka yuk delete, yuk naon kudu di delete. Error file memori di hati. Maafkan siapapun yang pernah menzolimi, mantan berbuat dan menyakitkan terhadap masa lalu kita. Mereka gak sadar kalau itu teh dosa. Sudah, maafkan. Walaupun kemarin perlombaan terberat waktu Agustusan adalah mengangkat piring di hajatan mantan. Hayangna ngabantingkeun wae. Delete error file memori di hati ya. Shut down semua prasangka. Geus. Inna amadhonni abdi bi. Aku itu tergantung prasangkaku, prasangka hambaku. Tong berburuk sangka jangan suudon, ganti ku husnudon, lamun teu diganti jadi oskadon. Puyeng sirah. Ya, Ristad, langkah kita dengan bijaksana, insert antivirus dengan kesabaran, update file dengan keyakinan, sekarang do it now, start dengan hati yang bersih. Jagalah hati belalang kupu-kupu. Ya. Klik selalu dengan iman, refresh dengan doa, open dengan harapan, dan tampilkan screen perjalanan hidup kita selama berjalan di kehidupan. Indahkan. Kan karena semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah, berarti belum waktunya. Dan yakin ya, bagi para jomlo fisabilillah, singlelillah, ya, Kejora kelompok jomlo ceria, Golkar golongan jomlo karunghal, ya, semua akan indah pada waktunya, insya Allah. Jodoh pasti bertemu, sok ikhtiar, searching terus. Soal kemarin aku dapat jodoh dari sosial media, sudah bertemu tapi dia malah meninggalkannya, nyada beda jeng dipoto tuh. Di foto mah beauty atuh. Menang edit ningali keuna hese dijelaskeun. Nya. Maka sing kuat, naon kudu kuat? Kuatkanlah ketika kamu dilanda masalah, relakanlah ketika kamu kehilangan, bangunlah ketika kamu jatuh, sadarlah masih banyak orang yang mengalami hal yang lebih buruk, tingali sahanapeun anjeun, maka berhenti jatuh cinta. Mari kita bangun cinta. Setuju? Kurangi datang rumah sakit, datangi rumah sehat, pengajian, bacaan Quran, sholat tepat waktu, di mana ruginya? Keren tahu wajah kalian bercahaya malam ini, tapi tong atuh ting disebut cahayaan teh, sok aya kabar isukna. Terus tong sok alergian ku perbedaan karena hidup berwarna. Tuh sarua jung urang ilfil, heh malam pun tak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap karena tidak mau, pemberian Allah saja. Kenapa tisu laku? Karena cinta tidak pernah kemarau, ya, maka tisu laku mengusap air mata yang tidak jelas karena memikirkan masa lalu pun yang tak jelas, maka delete. Hadapi masa depan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Rek itu wae, geus boga bekal naon keur poe isuk. For next, untuk hari esokmu udah punya bekal apa? Mau mudik ke kampung halaman sibuk nage luar biasa, ngarental mobil sama meh 3 bulan sancan lebaran, sinta kabagian. Geus ngarental keranda can. Tong sieun dianterkeun ku urang. Kalem memang. KBG wajah perindu surga, walaupun ada surga yang tak dirindukan. Nuarorama initna ke surga tehnya. Entah mulai anu ngewalin ke urang, ah doakin. Ya Allah, tong dina naon. Dan Rasul ge bager. Mulai anu ngewalin, ya Allah. Bersihkan hati, siapapun yang menjadi hater aku, membenci, ah sudah ya Allah, masukkan dia ke surga, aku ikhlas, tapi ayo nakene. Maksudnya paehan, ya Allah, paehan. Ya, kenapa? Karena waktu tak terasa, melaju berlalu. Kencang menuju titik akhir dan jatah setiap kita yang namanya maut. Hati-hati. Wa tanzur nafsu ma qaddamat li ghad. Wattaqullah. Rek itu ae hirup teh, ira rek takwa ka Allah. Nungguan kolot, siapa yang menjamin usiamu sampai besok hari? Ajal melampaui akal, melampaui ajal. Empat kotak Nabi gambar di atas padang pasir. Mau ya Rasulullah, naon eta ya Rasul? Ini ajalmu. Setiap orang ada batasan ajalnya. Cung mau maut, mae kami ngerek maut. Nanti diberi tanggal pulangnya. Kalau tanggal ujian dunia dikasih tahu, enggak kasih tahu jawabannya. Kalau urusan kematian dikasih tahu jawabannya. Azabil qabri, azabin nar, fitnatil mahya wal mamat. Eta jawabannya tapi tidak dikasih tahu tanggalnya. Hati-hati Izrail setiap sepersekian detik ngontrol sisa kuota urang. Hati-hati jangan merasa muda, gagah, cantik, ya, ahli jumbah reupeun borma. Nya, hati-hati ya, syarat mati tidak harus tua dan sakit. Ya, bingkai rangkai kematian husnul khotimah. tong sibuk ku urusan batur, perbaiki diri, tingkatkan sholat malam, mau tidur wudhu dulu, sok berbagi frekuensi positif, ngeuna aslina lejat, wani diriungkeun. Gurih, subhanallah. Keku Allah jodoh urang di pikiran, tah nu jadi telat urang menang jodoh teh dilayakan dipantaskan tidak dapat jodoh, teh eta nu teu kajawab ku urang ti Allah teh. Lain teu menang jodoh, pantas teh dibere jodoh nu kieu si beungeutara. Salat jarang, zakat merod, ah, hayang nu geulis, ulin jeung sepion. Ngenteng maksudna mamang. Cik atulah nya. Allah tuh enggak tidur, wa khalaqnakum ajwaja. Setiap kalian tuh ada pasangannya. Cuman kita berpasangan dengan kebaikan tidak itu masalahnya. Maka alhamdulillah atas bawah luhur pinuh keren ini. Semoga kita selalu dalam keadaan bersih hati, bersih pikiran, positive thinking, bicara pikiran, reki wae hirup teh. Contoh ada tesis disertasi observasi sebuah penelitian ahli biologi merger jeung ahli THT telinga hidung tenggorokan meneliti belalang insek serangga teliti kunaon serangga leluncatan karena boga suku bener teu diteliti cik mun sukuna dipotongkeun potongkeun hiji kitu loncat keneh potong hiji loncat keneh karena keur penelitian potongkeun warnana toel luncat keneh karena sukuna nyesa keneh potongkeun tilu opat luncat keneh sampai genep sesa lima hiji deui luncat keneh dipotongkeun kabeh teu luncat-luncat capek penelitian simbolkeun ku ahli THT belalang yang tidak bisa loncat disebabkan torek cenah nu motongkeun ahli biologi nyimpulkeun ahli THT hayang menang ridho ilahi tapi capek hati teu disimpulkan ku agama make rumus lain agama mun teu gawe moal boga duit cek saha munding ge lintuh weh aya munding putus asa gara-gara sieun teu kabagian jukut ge boy weh huntuna bersih awakna sehat karena istiqomah daharna jukut weh jeung ciatah. Aya muning ngadahar seblak ceker. Dan jika muning loba. Sing istiqomah mah. Doma mah ngising nawae payu. Jadi pupuk. Urang ngising sedot WC itu lumayan urang lumayan. Pipis mayar. Tak itu wae hirup teh. Kal'an ambalhum adol. Kenapa manusia masuk neraka disebabkan diberi potensi yang namanya mata, telinga, dan hati taliti, mata, cilijeng, hati lahum kulubu layakohu nabiha hatinya membatu summa kosat kulubuhum fahya kal hijarah di Quran nanti beki heras seperti batu walahum a'yunu layubsiru nabiha ningali ayat-ayat tersirat tersurat tidak bisa berkesimpulan si Ganu tadi salah nyimpulkan si metu bisa loncat, belalang tidak bisa loncat gara-gara tuli, salah. Jika ibu-ibu ke dokter anak kemarin periksa budakna, dok anak saya panas, udah ya bu tenang bu sok, saya kasih resep sirup ya, sirup oke 1x4 ya bu ya, sehari kasih 4 sendok makan curik ibu nanti kayaknya gak mungkin dok 4 sendok makan, kenapa ibu histeris gitu, sendok saya cuma 2 di rumah, beleguk cendok lain diwapan sendok obatnya kadang orang jadi telat karena kayaan teh kadang kita nyelemot bukan itu maksud Allah cukupkan ibadahmu kepadaku nanti aku cukupkan lahum kulubu layab kohuna biha hatinya tidak pernah diberi nutrisi ikut kajian nutrisi hati pengajian kajian jarang gitu yang ngedengarkan lagu nya anu bikin mellow rek itu wae hirup teh nya keras hati ai Quran teu apa ai lagu tahu bulat molotok da ngapo ai kadenge nya ni wani jeung ceurikna nyanyi armada mah aku punya ragamu tapi tidak hatimu teh versi andirip nya Jadi nyiksa diri ngahayal seakan-akan orang teh bintang video klipna. Bener laisal iman bitamani, iman mah teu meunang ngahayal. Sementara maot keur kitu. Siga tadi tukang roti maotna di la ilaha illallah teh kadon nyebut kantun suukna. Daek teu. Walahum ayunu la yubsiruna biha. Telinga kita berlapad Allah semua. Artinya ini diperuntukkan untuk mendengarkan. Maka ida sakata faqara, diam tuh berpikir. Ida nadara itabara, pelajaran bisa diambil dari manapun, dari apa yang kita lihat. Sarepi kapan sih baca bukunya, nggak sebuah waktu nggak sih maca kayaan. Aslina ternyata lamun cerdas mah teu ditinggali cacat nu bisa mawa kaayaan mah keren. Nu lolong, nu bongkok, jangan nu pecak. Ya. Ari ngaliwat ka awewe nu geulis. Kumaha trikna supaya teu kalihatan cacadna? Ceuk nu bongkok urang heula ti heula nya. Sok atuh pura-pura nyieun garis. Punten cenah. Lolos. Yes. Cenah. Dah ya rupa nu geulis mah korong teh sagede atuh. Nya. Terus kumaha eta nu pecak? Pecak pura-pura ngeceng. Wah, ieu mah teu lempeng, Bro. Cenah. Aliwat. Terus kumaha eta nu cingkat? Nu cingkat mah aslina teh lembang aslina urang hapus we nya. Cenah. Jadi ku Allah ditutupan aurat urang teh sok entong sok ningalikeun kabodohan. Jahiliyah itu bodoh. Wal ibdi'adi anil adatil jahiliyah, out of the zona, keluar dari lingkungan yang membuat kita terlalai, ternina bobokan, tenggelam. Bukan tidak boleh merindukan, tapi tidak boleh tenggelam dalam rindu yang bukan ke Allah. Nyolik sik we. Ningali parate asasi eta. Ini wajah-wajah yang lagi risau, lagi ngayalkan sesuatu yang belum pasti bagi dia. Ai kematian mah pasti, Allah mah pasti, manusia mah PHP, pemberi harapan palsu, sementara Allah PHP, pemberi harapan pasti. Terus non kalan ambalhum adl, maka bersikap lebih binatang daripada binatang, lebih sesat, lebih atah adol. Kalan ambalhum adl, tenyekrup adol, dol, slek. Ulaika humul ghafilun, disebabkan mereka lalai. Maka sengaja saya bikin tema rekitu wae hirup teh. Sehingga kesimpulannya nanti setelah tanya jawab. Ada pernyataan, ada pertanyaan. Sok yang mau menyatakan, yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu, asli dari Bandung. Sebenarnya siapa? Ratu. Ratu. Insya Allah di sini ada raja ya. Asik. Pet. Maksudnya raja itu di kursi gitu. Silakan Teh Ratu. Ustadz, sebenarnya mau nanya dari luar tema ya? Nggak apa-apa di luar tema, dari luar tema. Yang penting dari dalam hati. Sok rat, bro. Kan ratu. Saya mau nanya, sebenarnya cara ta'aruf yang betul itu seperti apa? Itu aja. Terus kalau misalnya Ihwannya sudah mengajak cepat, tapi sayanya masih ragu, itu gimana ya baiknya? Satu untuk dua pertanyaan. Cie. Ayo kene. Udah cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Soalnya ingat denger ratu teh sok ingat lagu ada band. Jadikan aku rajamu. Ya teteh ningannya. Nu apa lagu tentang sekolot. Gimana cara ta'aruf yang benar? Tak kenal maka ta'aruf. Pajauh umum tewawu, panggang umum terang, ma bogor muntewano, ma cinta muntelama, ma dede muntedeket, jamaah loh jamaah. Witing tresno, jalanan soko kuliner. Jadi kita dekat karena sering makan bareng, ya taruh makit tuh weh. Mas Muk, siapa namamu? Jawab, enggus. Terus rek naundi, taruh kan kenalan. Ya, seperti di kampus kan ada masa ta'aruf, kenalan. Cara ta'aruf yang benar, nyatanya, siapa namamu, tempat tanggal lahir, gaji pokok, nomor induk pekerja, tanggal lahir, tanggal wafat, tanyakan sing detail. Maksudnya mungkin ta'aruf untuk kejenjang berikutnya. Kalau kata Rasul, dekati ibunya, tanya orang tuanya. Tuh. Lalu yang kedua, bagaimana kalau laki-laki udah ngebet, dan memang seharusnya seperti itu, pernikahan itu hal yang harus segerakan. Ada beberapa hal yang harus segerakan. Waktu sholat, cepat kerjakan, maksiat cepat tobat, punya utang cepat bayar, ketika ada pasangan cepat menikah, nunggu apa lagi? Mobil tabrakan kentobna ke jero, menjelema, lila-lila tabrakan kentobna keluar. Awak ketok magicna. Maka katakan, nikahi aku atau tinggalkan. Tidak cukup sering menyatakan tanpa menyatukan. Buru. Nah, tapi sayangnya Ustaz ragu. Kalau ragu, tinggalkan, kata Nabi. Dakma yuri buka ilama la yuri buka. Apalagi kalau gak ada chemistry, gak ada feel, udah tinggalkan. Ya, daripada menyiksa, menggantung-gantung harapan. Karena kesempatan tidak datang dua kali. Rekituai hirup teh, meyakin kuota, terjelas. Nges papai. Kemudian nges nganyatakan ke si teh ratu naragu, papa tangan ratu nu lain. Minimal menang-menang ratu Roro Kidul. Roro Kidul embungan, Roro Kaler datangan. Roro Kaler nolak, Roro Wetan datangan. Pastilah 100 batu kita lembar adalah yang kena. Ini masalahnya kebalik. Cowoknya udah ngebet, ceweknya gak mau. Reki gituan wae, terus nyari yang kayak gimana? Yang perfect gak ada, barangnya habis. Hayang nu menang jiga Rasulullah kalakuana geus jiga Khadijah can. Henteung. Apa yang menjadi pasangan kita teh eta teh pamere Allah. Nah, ada yang sempurna khalaqaz zakar wal unsa wa ja'ala bainakuma tabi'atan sata fadalla ba'dahuma la ba'din bitaqwa. Bisa sempurna perbedaan itu karena ketakwaan. Enggak ada yang perfect, ngan jodoh masuk sawajah. Ya. Jodoh masuk sawajah, cek hitungan psikologi, nyak irungna sarua, nyak tuh, sarua malika handap, baik menang jodoh irungna malika luhur. Nah, nah nuri tanganku teh ratu nukumaha, sok milih keceng tiluhur tak mempeng lepang sang, tak ya Allah nusirina ngagakak ya Allah, bejakan ke di sepertiga malam tikung, tak Allah, cek teh ratu teh dina sujudna ya Allah ta nusirina ngagakak ya Allah ta degungkeun. Ayeuna Bandung keur memasyarakatkan degung karena kota budaya kan di Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Dinas Budaya dan Pariwisata sedang memasyarakatkan degung dan mendegungkan masyarakat. Ya, cepat didoain. Ai yang jadi keragu-raguannya apakah yang tahu hanya dia saja. Jadi tinggalkan yang meragukanmu, datangi yang lebih pasti. Faktornya apapun termasuk belum siap ya udah. Tapi jangan beri harapan kepada orang lain itu. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya kan sebagai sesama. Oh ya. Taruh dulu. Nama saya Kiko Troma dari Sumedang. Kiko Troma. Kiko. Kiko. Kiki. Kiki Faturrahman dari Sumedang. Panjangnya Kiko Kiki Faturrahman. Oh, sukanya Kiko Troma. Kan sesama umat muslim itu harus mengingatkan ya Ustaz. Harus saling mengingatkan. Misalkan kan Kiki punya teman ya di kelas. Dia tuh suka sholat. Misalkan. Di kelas ya tuh suka sholat, suka ngaji juga, suka ikutan kaji, yang ngaji gitu kajian yang online tapi dia tuh belum berkerudung gitu, misalkan. Cowok. Nah, wati Ustaz, wati. Terus kan kita mengingatkan ya, kadang dia tuh pas diingatkan tuh malah bilang emang udah soleh atau gimana gitu ke kikinya tuh. Terus atau misalkan ya Ustaz. Terus kita juga kan ngomong juga ya gini gitu, harus pakai kerudung. Gini kita gimana? Rek itu wae. Rek itu wae gitu. Mereka ada salah ya gitu. Nah terus kata kayak gitu, ya kayak gitu. Terus dia tuh malah ngejawab lagi gitu. Emang mendingan mana? Mendingan di Sumedang jam berapa? Pulang les langsung ke sini maksud. Pulang les langsung ke sini. Atuh paingan. Capek kamu tuh. Terus kumah? Terus malah jawab bagusan yang pakai kerudung tapi hatinya rusak atau yang hatinya bagus tapi enggak berkerudung. Waktu tadi atuh ah. Gini. Hatur nuhun. Ujung-ujung. Enggak, saya mah kacekel. Gini, misalkan. Tete banyak ungkapan yang begitu di lapangan. Kenaon ditiung ya hate can bener mah. Da parentah ditiung mah lain kera hate. Aya jelma hatena ditiungan. Bukti hate bener teh nurut karena parentah Allah. Mau berkerudung ya malah. Jangan mau berkerudung geus buduk huluna. Kenaon teh dikerudung borok cenah. Ditain iman eta mah rek kitu wae. Yang jadi keren dari pertanyaan Kiki teh, jadi misalkan Kiki punya teman sepermainan, kita kan lagu Naratu ya. Dia anaknya manis nggak? Pan misalkan nggak tahu. Oh iya, atau yang misalkan mah jawabnya kayak ku misalkan, wede. Misalkan eta budakna tedaik ditium kumah, siga saya kamarinya Kak Faris sekedeng keur ulin dihandapkeun Menara Eiffel eta mah diteke ku si mamah hudang asar. Ternyata sare urang teh. Jika kitu kamu mah amun misalkeun mah can terjadi kan? Lalu apa maksud pertanyaanmu? Terjadi gitu. Hah? Takutnya terjadi. Bisa ada yang nanya Kiki gitu. Oh persiapan, preparing, bising anu nanya gitu, yakin bakal anu nanya. Kan penting balik na oge. Hah? Oh besok isukan sanu nanya na. Kayak gitu wae. Siap. Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu, tidak ada kaitan urusan hati benar dengan kerudung. Kadang orang sekarang ngomongnya kayak yang benar. Ya, urus saja urusanmu sendiri. Tete mun omongan eta benar berarti mau aya dakwah atuh. Ya, tapi yang jadi masalah kemudian cara menyampaikannya. Nah, banyak begitu dah. Ditariung wajiga nunya. Kalakuan teu balik cacakan ditiung, kalakuan teu balik kene. Apa teu ce? Mun jelema eta teu ditiung, ece ge ditambul teu disanguan. Bener enggak? Jadi dibela tiungna mah. Wah, ngaji we. Kalakuan anger cacakan ngaji, mun teu ngaji setan leuwih parah. Jadi jangan dikalahkan benarnya mah. Ya gitu ya, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustad, saya Aris dari tadi di sini dan. Non aturis, ndar non ris. Salatri. Sok ris, saya nanya non ris. Apa dari tadi? Alus bajunya. Terkait saudara kita di Rohingya ya. Kekaitkan unaon. Kait. Ayah dulu dikait tulungan. Kamu tanyakan siap. No. Terkait pembantaian di sana gitu ya yang yeah. Ya itu kan kita merasakan ya sedih gitu nya. Dirinya rappernya hanya komik nak ya. Sendiri asli. Oh. Ini enggak kedengeran kan? Kan ada dalam Al-Qur'an ada tentang jihad. Tentang jihad. Jihad lah dengan harta dan dengan jiwamu. Nah, mungkin kita jihad. Benar. Nah, dengan jiwamu kan kita yang di sini mungkin bisa berjihad dengan harta dan dengan doa kita gitu. Nah apakah kita di sini termasuk apa ya golongan Thaifah al-Mansurah atau Firqah Najiyah? Naon atuh teu ngarti di urang mah karek ngadenge ayeuna ti kamu eta Mansurah jeung Najiyah teh si Opik jeung Simbol teh cik terangkan ieu karunya naon Mansurah jeung Najiyah teh kumaha ieu teh. Mungkin kalau Firqah Najiyah yang setahu saya yang ya kita membantu gitu kan. Terus untuk yang Mansurah, Firqal Najah dan Toifal Mansurah itu yang benar-benar berperang di sana gitu. Jadi nah, orang asumna nu mana gitu. Ya, apakah kita bisa ikut jihad di sana atau gimana gitu? Maunya gimana? Kan harus ada apa? Istilahnya kita harus ada pemimpin gitu. Siap. Yang gitu. Nah, itu gimana? Paham. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Riz, nambah sana. Nabi bersabda, "Mala yutroku kulluhu la yutroku kulluhu." Muntu bisa kabeh saware. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala janbi. Lamun tidak mampu salat sambil berdiri sambil duduk, tidak mampu duduk sambil berbaring, tidak bisa semua sebagian. Muntu bisa kupisik, da hese urusan ka ditu teh dicegat di bandara gerek nalaon ka dieu. Ngesi kudana jeng kudoa tanu jadi liur Firqah Mansurah jeng Firqah Najah. Urang ka asup nu mana, rek asup ka mana, kan urang yang menentukan. Nu ulama henteu sama sekali membantu, ini henteu udunan henteu, rek itu wae. Ya jadi Aris ambil yang harus mampu untuk peduli terhadap saudara-saudara kita dengan apa yang kita bisa. Minimal ku doa, tului ku harta pikiran, itu pun sama berjihad. Nah bicara pemimpin di sana tuh ada pemimpin Muslim, tapi kan torek pemimpin di sananya. Hati-hati, ini bukan masalah semata-mata etnik atau masalah kesukuan, ini masalah agama. PBB dengar nggak? Enggak. Ya, ini kan masalah hak asasi manusia. Maka hati-hati dengan apapun yang mereka lakukan. Kalau sudah tidak didengar teriakan suara Muslim yang peduli kepada kelompok yang sedikit, nanti Allah berjanji, aku yang datangkan azabnya. Maka kata siapa ya? Oh, Abu Bakar Basir. Kalau sudah tidak ada pertolongan di bumi, tunggu saja pertolongan dari langit. Ya, sing yakin ka Allah. Walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ar. Tapi ulah ngawadul wa in wala in kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-Arab 96 dah. Jadi syaratnya yang selamat mah kudu iman jeung takwa ka Allah nu nulunganana, maka laut pun terbelah bagi Musa. Api pun menjadi dingin bagi Ibrahim. Rohingya itu matinya tersenyum karena ujian keimanannya jelas. Numpa urma urang. Dibare waktu sholat seluasana jika gitu bismillahi waladolin. Bare helm kecepatannya tinggi gitu. Sholat make nose-nya. GPRS, gaspol rem saeutik. Jadi Riz, gimana kita memahaminya? Maka benahi cara memahaminya ya. Fikihnya dibenahi. Jangan tergesa-gesa. Kalem. Saya juga pengen ke sana dan nekeun nuduh ngaya aing mah wanian. Eh, tapi lagi si eta tong ditinggal leutikna cabakan mah ngagedean. Aslina. Sombong ku duguna hese dijenggut. Dudut bulu nu lainna. Right, doakan saja, oke? Okay? Oke, okay, next. Ini ada WA dulu. Awat dulu ya. Ini dari Zelda. Baca tuh ke MC. Dua gawe. Kerja, kerja. Soalnya beli ini kuas sama Ustaz Efesnya. Teh Dika, gak tahu Dika dari mana nih. Ustaz, mengenai keras hati, bagaimana sih caranya melunakkan hati? Saya selalu berusaha untuk melunakkan hati dengan sholat, mengaji, majelis, tetapi masih sulit untuk membuka hati dan mengikhlaskan hati yang terluka. Karena terluka atau kecewa oleh keluarga sendiri. Ini yang dahsyat Ustaz, monggo silakan. Kalbu itu terbagi tiga, ada kalbun marid, hati yang sakit, hati yang luka, lagu Betaria Sonata. Ada kolbun mayit, hati yang mati. Angzar tahum amlam tum dirhum la yu'minun khotamallahu ala kulubihim. Mati aja hatinya. Nah ini kalau Teh Dika masuknya yang sakit. Fajadahumullahu marodon fi kulubihim marodun. Kurang ikhlas melepas. Bukan sabar kalau masih berat, bukan ikhlas kalau masih sakit. lepaskan saja. Allahumma ajirni fi musibati wahlub li khairu minha. Kalau hati masih keras, kata Nabi, tuzakkiru ala hadhi min lazat. Sudah baca Quran, sudah sholat, tapi belum ikhlas juga Ustaz. Ingat si pemutus kelezatan bermakna kematian. Isma syi'ta. Kalau sudah bicaranya itu, fa'innaka mayitun. Secinta apapun kita, kita akan dipisahkan dengan apa yang kita cintai. Jadi obat hati yang paling efektif, terlebih bagi hati yang keras, ingat mati, selesai sudah. Yang penting jangan mati hati. Oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rere dari Dayakolot. Anu di luhur ngaranna tina RKB-nya Rere Ratu. Sok rek kumare. Pak Ustaz, saya mau bertanya, dalam satu keluarga ada yang enggak sholat, terus jauh dari agama, tapi yang anggota keluarga lainnya suka sholat insyaallah, terus mentaati perintah dari Allah. Apakah yang enggak sholat itu, yang jauh dari agama itu, dapat bikin apa ya, keluarga jadi susah buat bahagia, terus kurangnya rezeki, atau gimana Pak Ustaz? Berpengaruh enggak ya ketika di rumah ada yang kurang ibadah, tidak ibadah sama sekali, berpengaruh enggak? Itu ya yang dimaksud ya. Ya. Udah itu aja, Rek. Udah. Oke, hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sholat belum? Rere, udah sholat belum? Oh, lagi enggak. Oh, lagi enggak. Kalau belum sholat, aku imamin. So, dengekin, Re, ya. Loba, nukitu teh. Sadapur, sasumur, sakasur, tapi itu sajalur. Nabi Nuh pun dapat. Kan anaknya tidak sholat. Nuh, boga keluarga juga gitu. Ngaruh enggak? Enggak ngaruh. Wala wajirotu wijro ukhro balil insanu ala nafsiri basiro. Ala nafsi basiro. Emas, kan WC-nya emas. Ayo nanti sholat di imah. Kersiata te sholat nama. Kan saha iya jelema. Nungontrak lain. Tapi ayah di imah orang. Nah ini ladang amal bagi kita. Tolong doakan. Tong digalakan nuki mah. Satu ketika dia paling baik kalau hidayah berpihak. Mungkir sare harewosan. La. Nah iya seni na dakwah. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau maksud untuk kau hidayahi. Nu jadi capek di dakwah urang teh naon cik. Nu di dakwahan teh hayang jiga urang. Padahal kan dakwah perintah Allah, urusan hasil kan urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi mayasa. Ibrahim pun tidak bisa memberi petuah kepada orang tuanya. Ya. Maka sederhana saja teh Rere, pelong beungeutna doakeun. Perkuasa namanya di sujud kita. Ya Allah lembutkan hatinya. Apa seta ya Allah? Setan di imah terang ilu sholat seta ya Allah ya, jangan kau apa-apakan dia, masukkan dia ke surga ya Allah. Tapi ayo nakene nggak ganggu, nggak ngarek, nggak berpengaruh ke keberkahan di rumah. Justru itu bisa barokate karena jelema eta urang yang rajin ngadoa. Nu ulama dicerca, didengki, dimaki, diasingkan ulah, bisa jadi dia yang terbaik besok hari. Ya, karena setiap orang punya sejarah dan masa lalu, mungkin belum kepikir indahnya ibadah. Nu bahaya mah geus ibadah sombong. Wah, maneh mah asup neraka. Jadi trauma jelema teh ibadah teh neraka nu maneh ah. Yo kebudak teu meunang, jang salat jang neraka. Jadi ngadenge adan teh trauma gitu. Neraka, neraka. Sudah ilfil aja dilembuti, ah salat yuk. Leja tau sholat teh, tenang ke hatinya. Ternyata nu berhasil sukses. Saya tertarik oleh dua Sri Kandi dakwah. Tahun berapa gitu saya baca di majalah Sabili. Dia pergi ke pedalaman Irian. Menikah dengan beberapa suku di sana. Dua orang cantik itu. Sehingga satu rombongan itu yang nikahi kepala sukunya jadi masuk Islam. Ya berani berkorban betul. Dengan harta, pikiran, jiwa. Nah orang nyata ya, lahan dakwah di iman itu perhatikan nanti lembut. Saya sering berhadapan dengan orang seperti itu, dibawa kalem, balem, balem, bawa kalem, jempling, nyempet tapi eling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng wangi sadayana. Wilujeng wangi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mengenai rek gitu wae. Nah ini Ustaz, kalau misalkan yang dari jahiliyah menjadi soleh, apakah karena keinginan dan sudah ada tuntunan sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus yang belum mau pergi ke masjid atau pengajian memang belum ada sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada juga yang sudah mengaji tiba-tiba kembali lagi ke sebelah-sebelah, apakah bentrok sinyal nak cecang cetar terma? Bentrok sinyal ya. Bentrok sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu lengkap. Memang itu bisa, orang merasa bisa, merasa pintar, merasa cukup, merasa benar, merasa bersih. Karena iman itu kan fluktuatif, turun naik. Ayo orang mulai turun naik, kadang ayah, kadang uwuh. Ya, antara ada dan tiada. Nah, bagaimana fenomena, apakah ini sudah garisan gitu merenya? Nutadina jahiliyah tiba-tiba dapat hidayah, yang sudah berhijrah tiba-tiba mundur lagi. Ada, Allah tahu umatnya bakal seperti itu. Maka 5000 tahun sebelum manusia diciptakan seperti ini sudah digariskan plowchartnya, blueprintnya, pikirin tak akan diuk dirinya tengah saya ketentuannya. Itu yang namanya qadarullah, takdir Allah, ukuran qada dan qadar. Tapi ada yang bisa dirubah dengan ikhtiar. Maka ketika Nabi bicara ini, heh, sudah ditentukan jodohmu, rizkimu, bahagiamu, sedihmu, tempat kembalimu, neraka dan surgamu. Oh, Rasulullah sudah ada ketentuannya, sudah. Lalu untuk apa kalau akhirnya kami beribadah tapi akhirnya masuk neraka? Nabi senyum. Kullu muyassaru lima hulikolahu. Apapun yang aku ciptakan sudah aku mudahkan untuk apa ia diciptakan. Jadi jawabannya sederhana. Setelah dapat proses semuanya, memudahkan ibadah enggak? Kitu wae hirup teh. Jadi bukan salah aturan dan rencananya, urangna ngagampangkeun diri teu kana ridho Allah. Maka pertanyaannya kitu wae, sok mumpung kesempatan masih diberikan, sok gunakan, minta tuntunan, bimbingan, Allahumma yasir wala tu'asir, permudah jangan dipersulit gitu. Berikan kabar gembira jangan ditakut-takuti, biar tetap stay on the track dalam frekuensi dapat ridho Ilahi. Yang mau mengotori naon coba? Ini ada diagnosa hati nih, keren nih. Jika kamu melihat kebaikan seorang, lalu kamu berkata dia tidak ikhlas, karena masuk alerginya, lah ngaji weh, nyaholah ngaji nagete ikhlas. Coba cek hatimu, mungkin hatimu yang tidak ikhlas melihat orang lain melakukan kebaikan, berarti penyakit hati. Jika kalian melihat kebaikan orang lain, lalu berkesimpulan dengan cepat, ya tidak ikhlas, mungkin hatimu yang sedang rusak, tidak ikhlas melihat kebaikan orang lain. Dengki teh. Lalu jika kau merasa orang di sekitarmu tidak asik, coba cek hatimu, cek dirimu, mungkin masalahnya ada pada dirimu bukan mereka. Batur mah asik seserian, imam bengkenuh sorangan. Yang salah tuh nulobaan nu sorangan. Nah, cek diagnosa. Jika dimanapun kamu berada, kamu masih saja merasakan sepi, sepi dalam keramaian, ramai dalam kesepian. Coba intip lagi hatimu, mungkin saja hatimu yang tertutup tak bisa melihat keramaian di luar sana, autis, punya keinginan tersendiri yang tidak bisa dinegosiasikan dengan kenyataan, egois. Jika kamu merasa dirimu yang paling benar, coba intip hatimu, mungkin ia rusak, segera minta sama Allah untuk diganti dengan hati yang baru. Nu tadi teh bab keras hati. Rek itu wae. Jika kamu merasa dirimu tidak di andalkan, coba periksa hatimu, mungkin ia sedang sakit sehingga tidak bisa bekerja secara optimal. Orang teh asa teu kapake, pesimis, apatis. Periksa, mungkin perasaanmu tidak optimal beriman kepada Allah. Jika kamu merasa tidak dianggap, coba tengok lagi hatimu, mungkin kamu sedang lelah sehingga tidak bisa berpikir secara jernih. Kalau lelah istirahat dulu, jangan sampai berkesimpulan salah karena kelelahan. Nah, jika kamu merasa orang hanya santai-santai saja, sedangkan kamu merasa banyak amal, pekerjaan, coba tengok lagi hatimu. Mungkin kamu sedang mengalami fase kesempitan, sehingga kamu hanya melihat dari sisi kasat mata asamanehna. Weh, hungkul digawe teh. Apa itu hati? Hati itu singkatan. Hanya Allah yang tahu artinya. Yang tahu diri kita kan kita sendiri. Jangan sampai tidak objektif melihat kebaikan lalu disimpulkan ria, tidak ikhlas. Mungkin hatimu sedang luka karena terbalut terbalut nanah luka yang entah apa penyebab lukanya, maka cepat beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu saja kajian kita malam ini. Semoga kita dipertemukan dalam acara dan gelombang yang sama. Hati-hati di jalan, berwudu dulu sebelum tidur, bisa jadi itu tidur terakhir kita. Sholat dulu kalau bisa, doakan kedua orang tua kita yang menghebatkan kita sampai malam ini dengan doa-doanya. Lalu perbaiki diri, perbaiki diri, perbaiki diri. Karena barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu, orang itu adalah mendapat keuntungan. Aku lu qali hada wastaqbali walakum walafu minkum. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, cahayai hati setiap kami sebagaimana engkau mencahayai bumi ini dengan cahaya mataharimu. Cahayai hati setiap kami dengan cahaya hidayahmu selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.